bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata di ini buku yang saya pakai ya terjemahannya di halaman 178. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dikhawatirkan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dikhawatirkan akan jatuh atas kalian bebatuan dari langit ketika saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, lalu kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ini perkataan dibawakan oleh pensyarah adalah membuktikan atau ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa hadis-hadis beliau, lebih didahulukan dari perkataan siapapun dari manusia, sampai dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Al-Quran lebih didahulukan dibandingkan perkataan para sahabat, bahkan sahabat yang termulia Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya seseorang mencintai syariat Islam, maka dia lebih mendahulukan Al-Quran dibandingkan perkataan siapapun. Siapa yang mendahulukan perkataan siapapun di depan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti secara tidak langsung, bahkan langsung, dia membenci syariat Islam, membenci Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini terdapat ancaman bagi siapa yang lebih mendahulukan perkataan manusia siapapun dibandingkan perkataan Allah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pensyarah mengatakan, فَإِذَا كَانَ تَقْدِيمُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يُنَزَّلَ بِسَبَبِهِ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَكَيْفَ بِمَنْ يُقَدِّمُ مَذْهَبَ فُلَانٍ أَوْ عَلَّانٍ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jika mengedepankan pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan menjadi penyebab ditimpakannya bebatuan dari langit. Jika menyelisihi alirannya atau pendapat jadi syekhnya. Abu Bakar kedudukannya manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Umar radhiyallahu anhu kedudukannya manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau seandainya Abu Bakar dan Umar saja perkataan mereka berdua tidak dapat didahulukan dibandingkan Al-Quran dan hadis, maka apalagi perkataan pendapat mazhab manusia-manusia selain para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi boleh kita katakan konsekuensi orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka dia berarti, saya ulangi, konsekuensi orang yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendahulukan Al-Quran dan hadis dibandingkan perkataan siapapun dari manusia. dibandingkan perkataan siapapun dari manusia. Dan siapa yang mendahulukan perkataan siapapun dari manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, maka diancam dengan siksa sebagaimana kabar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kaum muslimin, merupakan akidah kita sebagai seorang muslim bahwasanya kita lebih percaya kepada Al-Quran dan Hadis, meskipun kadang-kadang akal kita tidak sampai. Lebih percaya kepada Al-Quran dan Hadis, meskipun kadang-kadang akal kita belum paham. Itu karena keterbatasan akal kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering berfirman, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Apakah kalian tidak mentadabburinya, memahaminya, dan seterusnya. Konsekuensi orang yang mengedepankan perkataan manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, berarti dia membenci. Membenci Al-Quran dan Hadis. Itu konsekuensi. Saya ulangi ya. Konsekuensi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, berarti dia lebih mendahulukan Al-Quran dan Hadis dibandingkan pendapat manusia siapapun dia. Selanjutnya, konsekuensi orang yang membenci Al-Quran dan Hadis, berarti konsekuensi orang yang mendahulukan perkataan manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, maka berarti dia membenci Al-Quran dan Hadis. Itu pasti. Ya? Dan itu akidah seorang muslim. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Kemudian pensyarah mengatakan, فَإِنَّهُ يَقِفُ مَوْقِفَ الْمُعَادِي وَلَا يُرِيدُهَا. Saat itu berarti ia dalam posisi menentang dan tidak menginginkannya. Seperti yang saya ungkapkan, konsekuensi mendahulukan perkataan manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, maka berarti dia membenci Al-Quran dan Hadis. Berarti dia membenci Al-Quran. الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ. Kita memohon afiah, keselamatan kepada Allah atas hal ini. Karena ini berbahaya. Mendahulukan perkataan manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, konsekuensinya berarti ia membenci Al-Quran dan Hadis. Dikhawatirkan orang yang seperti ini akan menjadi sebagaimana yang difirmankan Allah tentang mereka, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 72 yang artinya, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir itu. Saya ulangi sekali lagi ya, konsekuensi mendahulukan perkataan manusia dibandingkan Al-Quran dan Hadis, berarti dia membenci Al-Quran dan Hadis. Membenci Al-Quran dan Hadis. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله عز وجل. فالخطر شديد في هذا الباب. Kenapa demikian? Karena kenapa mereka mengingkari? Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau dibacakan hadis-hadis Rasul, kenapa mereka mengingkari? Karena mereka membenci ayat-ayat Allah. Bahayanya sangat besar dalam permasalahan ini. Bahayanya sangat besar dalam permasalahan ini. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis atau pensyarah mengatakan, wa hadzan naqidu khatarun shadidun wa huwa khafiya fi dhamair wan nufusi fa 'ala al muslimi an ya'taqida nafs an yatafaqqada nafsahu ma'a hadha an-naqid li alla yakuna fihi shay'un minhu aw yubghidhu mimma shay'an mimma ja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam imma li mukhalafatihi li shahwati nafsihi aw mukhalifuhu madhhabahu aw mukhalifati hizbihi aw imamihi. fahadha ala khatarin azim. Pembatal keislaman ini merupakan bahaya yang besar karena tersamar di dalam hati dan jiwa. Jadi dia tidak terlalu terlihat dalam ucapan, tidak terlalu terlihat dalam perbuatan, tapi dia samar-samar dalam hati. Membenci, karena kebencian itu amalan hati. Benci itu adalah amalan hati. Maka bagi setiap muslim hendaknya memeriksa dirinya terhadap pembatal keislaman ini, agar tidak ada sedikit pun darinya ada pada dirinya. Maksudnya tidak ada dalam diri kita sebagai seorang muslim membenci sedikit pun dari syariat Islam, atau membenci sebagian dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walau sedikit. Tidak boleh kita membenci sebagian yang datang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu karena bertentangan dengan hawa nafsunya, atau karena bertentangan dengan alirannya, kelompoknya, imamnya. Ini adalah bahaya yang besar. Inilah yang disebut dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih bukan hanya hati yang hasad, yang tidak hasad. Hati yang bersih bukan hanya hati yang bersih dari sifat sombong. Hati yang bersih bukan hanya hati yang bersih dari riya, bukan. Tapi hati yang bersih adalah hati yang benar-benar mau mendahulukan Al-Quran dan hadis dibandingkan pendapatnya, logikanya, rasionya, dibandingkan madhabnya, dibandingkan panutannya. Kalau seandainya panutannya melakukan kesalahan, maka hati yang bersih akan mengatakan itu salah. Itu salah. Seperti itu semestinya orang yang berhati yang bersih. Ingat ya, hati yang bersih bukan hanya sekedar hati yang bersih dari riya, dari takabur, dari ujub, dari hasad. Tetapi hati yang bersih juga adalah hati yang lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis dibandingkan mazhabnya, dibandingkan pendapat kiainya, dibandingkan pendapat gurunya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Nah, fatabayyana min hadha annahu yajibu 'alal muslimi an yuqira wa yahtarima kitab Allah 'azza wa jalla wa ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelaslah bahwa wajib bagi setiap muslim untuk memuliakan kitab Allah. Al-Qur'anul Karim harus dimuliakan, baik tempatnya, baik saat membacanya, saat mendengarnya, saat diperdengarkan kepadanya, ataupun dimuliakan dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian berhukum kepada hukum Al-Qur'an. Ini namanya memuliakan. Dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alla yuqaddima alaihima syai'an minal ara wal madhahib war raghabat wash shahawat. Hadza huwa muqtadhal imani. Inilah dan tidak mengedepankan suatu pendapat dari Al-Qur'an dan hadis. Tidak mengedepankan aliran, kelompok, mazhab. Tidak mengedepankan keinginan. Keinginan dan hawa nafsu atas keduanya. Inilah konsekuensi iman. Orang yang beriman seperti itu. Ya, tidak masuk dalam akalnya, tidak sesuai dengan logikanya, maka dia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kami paham, kami mendengar perintah Engkau dan kami taati. Dan ini bukan membutakan akal, bukan membatukan otak, tidak, tetapi ini adalah bentuk kepatuhan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati wa an yuhibba kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya mencintai Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yubghidhu ma yukhalifu kitab Allah wa yukhalifu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza alamatul iman wal ittiba wal iqtida dan serta membenci apa yang menyelisih kitabullah dan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alamat keimanan. Ini adalah alamat ittiba, pengikutan. Ini adalah alamat iqtida, pencontohan. Ya. Maka hati kita harus mencintai Al-Qur'an dan hadis. Mencintainya bukan hanya sekedar membaca. Mencintainya bukan hanya sekedar menghafal. Mencintainya tetapi juga mencintainya dengan cara mengamalkannya. Mencintainya dengan cara membela hukum-hukumnya. Mencintainya dengan cara membela syariat-syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membencinya. Ini namanya mencintai Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang, dan ini tidak tercela, tetapi belum cukup. Sebagian orang mencintai Al-Qur'an dan dia mengaku bukti cinta adalah dia hafal Al-Qur'an. Itu bagus. Tetapi lebih utama lagi dia membela hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Lebih utama lagi dia membela hukum-hukum syariat-syariat yang ada dalam Al-Qur'an. Itu yang dimaksud dengan wa kana khuluquhul Qur'an. Yang dimaksud dengan ini adalah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana perkataan istri Nabi, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Nah. Dan itu adalah iman. Itu adalah ittiba dan itu adalah iqtida, pengikutan dan pencontohan terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya katakan, hati yang bersih bukan hanya hati yang bersih dari hasad, dari sombong, dari angkuh, dari riya, dari ujub. Tetapi hati yang bersih adalah hati yang senantiasa menerima hukum Al-Qur'an dan hadis, lebih mendahulukan Al-Qur'an dan hadis dibandingkan pendapat orang lain, walaupun itu guru yang paling ia cintai, walaupun itu wali Allah yang paling dia muliakan. Nah, seperti itu. Itu namanya hati yang bersih. Nah, kemudian ahibati, wallahu subhanahu wa ta'ala ma anzal al-kitaba wa anzal as-sunnata wa amarna bi ittiba' al-kitabi wa sunnah wa nahana an mukhalafatihima. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-kitab, Al-Qur'an, dan menurunkan as-sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis serta melarang kita menyelisihi keduanya. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dan menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah meski itu bertentangan dengan keinginannya dan kecenderungannya. Falladzi yuridun najah wa daral akhirah alaihi an yatamassaka bil kitabi wa sunnah hatta law khalafa dzalika ma yuridu wa yashtahi. Ya, ini harus dijadikan akidah sebagai seorang muslim, bahwa mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tidak ada keraguan di dalamnya, mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan, kemuliaan di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi kalau sudah itu menjadi akidah seorang muslim, maka dia tidak akan pernah ragu untuk menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu di dalam akidahnya mendatangkan kebaikan, kemuliaan, keberuntungan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, Meskipun itu kadang berbeda dengan akalnya, logikanya, pendapatnya. Maka dia lebih mengedepankan hukum Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi, ya, konsekuensi orang yang mengedepankan pendapat manusia di atas hukum Allah dan Rasulnya berarti ia membenci hukum Allah dan Rasulnya, membenci apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ حَمِيدَةَ, karena hasilnya akan baik. Pasti hasilnya akan baik. Orang yang mengikuti hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lebih mengedepankannya dibandingkan akalnya, pendapatnya, perasaannya, alirannya, mazhabnya, gurunya, maka pasti hasilnya akan baik. Al-aqibah hamidah. Wallahu jalla wa ala hakimun alim. Yuharrimu alayka hadha syai' wa in kunta tamilu wa targhabu fihi. Walakin Allah a'lamu bil ma'ali wal awaqib. Allah Maha bijaksana. Allah Maha tahu. Dia mengharamkan sesuatu atas dirimu meski engkau cenderung kepadanya dan menginginkannya. Tetapi Allah lebih tahu hasilnya dan akibatnya. Ini yang harus kita pahami baik-baik para ikhwah, bahwasanya Allah itu Al-Alim Al-Hakim. Dan sering dua nama ini digandengkan oleh Allah karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka ahibati hafizakumullah Ta'ala, ditambah dengan nama Allah Al-Hakim, Maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka meskipun hukum Al-Quran, hukum hadis Rasulullah SAW bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, pendapat kita, perasaan kita, maka harus kita pahami baik-baik, karena Allah Al-Hakim Al-Alim, maka Allah pasti memberikan kebaikan di dalam syariat-syariatnya. Berarti kalau begitu kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya agar hati ini senantiasa yusallimu taslima, menerima dengan sebenar-benar penerimaan atas syariat Allah, dan tidak ada di dalam hati fi sudurim, di dalam hati haraj, keberatan. Salah satunya tanamkan di dalam hati kita masing-masing Allah Al-Alim Al-Hakim dalam semua syariat dan takdirnya. Allah Al-Alim Al-Hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Niscaya kita tidak akan memakai konsep dalam belajar agama, konsep kritis. Niscaya kita tidak akan memakai konsep kritis dalam belajar agama. Kita yang hanya ada dalam konsep beragama, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Kita pahami apa yang diperintahkan, lalu kita mengerjakan perintah tersebut. Kita pahami apa yang dilarang, lalu kita jauhi larangan tersebut. Tidak ada, kenapa ya Allah dilarang perbuatan zina? Kenapa ya Allah diharamkan khamar? Kenapa ya Allah diharamkan babi? Tidak perlu itu pada diri seorang muslim. Ya, karena kenapa? Allah Al-Alim Al-Hakim. Allah Al-Alim Al-Hakim. Ahibati hafizakumullah, kita lanjutkan. Qala ta'ala kutiba 'alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini sangat indah ahibati hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci karena meninggalkan anak, istri, harta, tahta, kemudian panas-panasan, kemudian kalau dalam keadaan safar terbatas, di hadapannya ada kematian, sesuatu yang dibenci oleh manusia secara fitrahnya. Boleh, tetapi ingat, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Lihat ayat ini. Ayat ini menjadi pondasi dasar bagi kita. Bahwasanya terkadang manusia membenci sesuatu. Tetapi malah yang dibencinya melalui hawa nafsunya, pikirannya, perasaannya, kebiasaannya tersebut, ternyata di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak. Terdapat kebaikan yang begitu banyak. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, fal muslimu ya'lamu anna hukmallahi bihi aw hukma bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu huwal khair ajilan aw ajilan. Maksudnya mereka membenci perang, saya ulangi, yakrahuna al-qital lima fihi min al-mashaqqah wal jurh wal qatl wal khatar karahatun nafsiyah la karahah diniyah li'anna an-nufusa takrahu al-jurha wal-qatla. Maksudnya mereka membenci perang karena di dalamnya terdapat kesusahan, saat berperang susah, kemudian luka, kematian dan bahaya dengan kebencian jiwa. Dan bahaya. Ya, di dalam perang ada situ, luka, susah, bahaya. Tapi kebenciannya kebencian hanya pada lahiriah saja, bukan kebencian pada agama. Karena pada dasarnya jiwa tidak menyenangi luka dan juga tidak menyenangi kematian. Kemudian pensyarah membawakan ayat lagi. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Fal muslim ya'lamu anna ma hakama Allahu bihi aw hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu huwal khairu ajilan. Huwal khaira ajilan aw ajilan. Setiap muslim mengetahui, bukan hanya sekedar mengetahui sebenarnya, meyakini, meyakin dalam hati sebagai akidah, bahwa apa yang diputuskan Allah dan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Meski tampak padanya bahwa itu berat dan tidak sesuai dengan keinginannya. Walau kana yadhharu lahu anna fihi mashaqqatan wa mukhalifatan li hawa nafsihi fa innahu ya'taqidu anna al-khayra fi ma qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yuqaddimu alayhi ma shay'an wa la yuqaddimu ra'yahu. Meski tampak padanya bahwa itu berat mengedepankan hukum Allah, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin tampak pada kasat matanya itu berat, tidak sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi ia berkeyakinan bahwa kebaikan itu berada pada firman Allah Subhanahu wa taala. dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengedepankan sesuatu atas keduanya, serta tidak mengedepankan satu pendapat pun atas keduanya. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 1. Maka ini juga saya jadi kepikiran. Ini juga menetapkan hati, mengokohkan keyakinan. Kalau kita ingin meninggalkan pekerjaan haram, maka ayat-ayat yang dibaca bawakan oleh penulis ini resapkan di dalam hati. Kita meninggalkan pekerjaan haram itu kita benci karena kita mungkin belum tahu kita akan bekerja dan menghasilkan dari pekerjaan tersebut apa. Tetapi semoga itu lebih baik, dan pasti pasti lebih baik. Kenapa? Karena Allah Al-Alim Al-Hakim. Karena Allah Al-Alim Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pasti lebih baik. Ya. Banyak orang-orang yang masih ragu-ragu meninggalkan yang haram, padahal itu sangat buruk untuk kehidupan dirinya, agamanya, keluarganya, hartanya. Maka kiat untuk dia bisa kokoh, yakin, segera meninggalkan yang haram sebelum terlambat, maka dia harus meyakini dalam hati Allah Al-Alim Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha mengetahui. Pasti di balik ini semua ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, pensyarah kemudian mengatakan, wa Umar radhiyallahu anhu yaqul, ya ayyuhan nas ittahimur ra'ya fid din, falau ra'aitani yawma abi jandal an arudda amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فأجتهد ولا أهل. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, berhati-hatilah dalam berpendapat di dalam perkara agama. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apabila di dalam perintah Allah dan perintah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran sangat berarti. Perjanjian Hudaibiyah, pelajaran yang sangat berarti. Bahwasanya kadang hukum Allah tidak bisa dicerna sebaik mungkin oleh akal manusia, padahal di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Maka ikuti saja apa yang ada dalam hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna Umar radhiyallahu anhu kariha dzalik, li'annahu dhanna anna fi dzalika ghadhabatan 'ala al-muslimin wa intisaran lil-kuffar. Lakin ma hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-khair. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, fal wajibu an tuqaddima kalam Allah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam daiman wa abada. Fala ta'tarid wa la yakun fi nafsika harj min dhalik. Amma idza abghadta dhalika fa huwa ridda. Nas'alullah al-afiyah. Yang artinya, maka hendaklah selalu mendahulukan kalamullah dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu menentangnya. Janganlah sampai ada rasa keberatan dalam dirimu. Jika kamu membenci, maka itu sebuah kemurtadan. Hanya kepada Allah kita memohon keselamatan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu awalnya tidak menyukai isi perjanjian itu karena mengira perjanjian itu kehinaan bagi kaum muslimin dan kemenangan bagi kaum musyrikin. Akan tetapi apa yang diputuskan Allah membuahkan kebaikan, karena Rasulullah SAW tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, ini yang senantiasa menjadikan kita kokoh, selalu yakin atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, alhamdulillah pelajaran ke-6 dari pembatal keislaman yang ke-5 sudah selesai. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pelajaran ke-7, penjelasan pembatal keislaman yang ke-6 di dalam kitab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mempunyai husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf tidak bisa dulu menerima pertanyaan-pertanyaan dari baik followers di Instagram ataupun pengikut di Facebook ataupun yang mengikuti kajian di YouTube, karena keterbatasan jaringan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.